Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sungguh kita tidak punya daya dan upaya apapun kecuali semua karena bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bahas hak yang kedua dari hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan diakui oleh syariat, atau boleh dikatakan kita telah membahas hak yang kedua dari 10 hak yang wajib untuk kita tunaikan. Pada kesempatan ini kita akan beranjak pada poin yang ketiga atau hak yang ketiga, yaitu hukuk al-walidain, hak-hak kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang keutamaan kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Kedua orang tua adalah sebab ada dan terlahirnya anak ke dunia, sehingga mereka berdua memiliki hak yang sangat besar. Orang tuanya telah membimbing, membina di saat anak masih kecil. Kedua orang tua rela untuk capek demi anaknya bisa beristirahat. Mereka rela untuk begadang demi anaknya bisa tidur nyenyak. Bahkan terkadang boleh kita katakan, kebanyakan orang tua, terlebih lagi ibu, mereka terbiasa dengan kebohongan terhadap anak-anak mereka, atau demi anak-anak mereka. Terkadang ibu bilang kenyang demi anaknya bisa makan. Terkadang ibu akan menyatakan bahwa dia tidak apa-apa, dia sehat-sehat saja, padahalnya sebenarnya dia sakit demi anaknya. Itu orang tua. Berbagai macam kepayahan, berbagai macam kesulitan ditanggung oleh ibu. Ia mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari secara keumuman, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala isyaratkan di dalam ayatnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dengan kesulitan di atas kesulitan. Semakin berkembang kandungan itu, semakin berat pula beban yang ditanggung. Dibawa ke sana kemari. Setelah melewati masa 9 bulan, kemudian melahirkan. Melahirkan bukan juga perkara yang mudah. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Beberapa hari yang lalu, saya punya teman, dulu teman sekolah, satu kelas. Istrinya meninggal di Papua, di Maluku. Melahirkan anaknya. Artinya memang demikian. Bahwa proses melahirkan itu berat. Taruhan nyawa. Perjuangan yang tidak ringan. Dan kita pun menyaksikan setelah menjadi ayah, tatkala mendampingi keluarga, istri-istri kita, bagaimana berat dan sulitnya di saat melahirkan anak-anak kita. Tidak berhenti sampai di situ, ibu merawat kita, mengasuh kita. Dia rela begadang, bisa mata tidak terpejam semalam suntuk demi menjaga anaknya, menyusui anaknya. Jangan sampai ternyata di saat dia lengah dalam penyusuannya, ternyata menutupi lubang hidungnya, bisa meninggal anak itu. Maka orang tua benar-benar menjaga dalam setiap detiknya, dalam setiap celahnya. Orang tua sangat berhati-hati, ibu sangat berhati-hati. Kencing terus. Buang air besar terus, terus demikian. Tidak pernah mengeluh. Menyusui dalam kurun waktu 2 tahun. Dengan penuh kepayahan dan kesusahan. Bahkan, ibu dengan segala pengorbanan dan perjuangannya, tidak sekedar capek di saat merawat kita tatkala kita kecil, sampai kita berkembang dewasa besar, bahkan setelah menikah pun. Setelah menikah. Bahkan setelah kita punya anak, ibu masih juga merawat kita. Merawat anak-anak kita kembali. Bahkan terkadang ibu kita lebih sayang lagi kepada cucunya dibandingkan kita dulu. Nah, seorang ibu, dia begitu ringan untuk merawat anak sekian banyak. 4, 5, 6, 7. Semua masih kecil. Dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Yang kencing, yang nangis, yang minta jajan, yang itu, yang tengkar. Masya Allah. Dirawat dengan penuh kesabaran. Bahkan ibu, di saat kita sudah dewasa, mungkin sakit, sudah punya istri, dia bisa lebih legowo untuk membersihkan kotoran kita dibandingkan mungkin istri kita. Seorang ibu bisa merawat anak yang begitu banyak dalam kondisi terkadang anak 5, 6, 7 seluruhnya tidak ada yang sanggup untuk merawat ibunya di saat ibu sudah tua. Ayah juga demikian. Mereka sudah merasa kuat. Mereka sudah merasa punya kemampuan. Lupa dengan apa yang selama ini ia dapatkan. Dengan perjuangan orang tua, ayah dan ibunya sekian lama, puluhan tahun. Bukan cuma 9 bulan tambah 2 tahun, tidak. Puluhan tahun. Bagaimana dia membinanya, menyekolahkannya. Setelah dia sekolah, setelah dia sukses, lupa. Ayah juga demikian. Ayah juga demikian. Benar-benar sangat berusaha bagaimana agar anaknya bisa seperti teman-temannya. Anak-anak yang lain bisa jajan. Dia juga berusaha bagaimana anaknya bisa jajan. Seorang ayah, kalau anaknya diganggu, dia rela terluka, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi anaknya. Itu seorang ayah. Dalam kondisi anak tidak memiliki kemampuan apa-apa, ayah yang tampil untuk merawat, membesarkan, membimbing, membina kita. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dan kita tinjau dari sisi fitrah dan dari sisi akal, maka semua kondisi yang kita gambarkan ini benar-benar sangat menuntut agar seorang anak itu benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Menunaikan hak-hak kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia. Allah menyebutkan dalam bentuk kalimat wasiat, menunjukkan bahwa pesan ini adalah pesan yang sangat-sangat penting yang harus diperhatikan. Kami telah berikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya dalam kurun waktu 2 tahun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, anishkurli, hendaknya kalian bersyukur kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Ayat ini ditutup dengan ucapan Allah, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Ini di dalamnya terkandung ancaman. Terkandung ancaman. Bagi orang-orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hukuman yang keras. Sebagaimana di sisi yang lain terkandung kabar gembira. bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang pasti dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang baik kepadanya. Allah akan memberikan balasan yang baik kepadanya. Sebagaimana pula Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Isra, ayat 23 sampai 24, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan kepada kedua orang tua, hendaklah kalian berbuat baik. Apabila salah satu atau keduanya mendapati masa tua di sisimu, maka jangan engkau ucapkan kalimat uf, kalimat ah, kepada keduanya. Jangan membentaknya. Dan katakanlah ucapan yang mulia. Dan rendahkan dirimu pada keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, doakan mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah rahmati keduanya sebagaimana mereka mendidik aku di masa kecil. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apabila orang tua salah satunya atau kedua-duanya berada di sisimu dalam keadaan mereka sudah berusia senja, sudah sangat tua, dan ini adalah penyakit yang memang tidak ada obatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan semua penyakit, itu ada obatnya, kecuali tua. Tua memang tidak ada obatnya, tidak bisa disembunyikan. Ya, sudah 70 tahun, tidak bisa direkayasa untuk tetap seperti 17 tahun. Tidak bisa. Seorang ketika telah berada pada usia tua, dengan berbagai macam faktor-faktor, pendengaran sudah semakin berkurang, penglihatan mulai juga berkurang, daya ingat juga mulai berkurang, kekuatan fisik juga demikian. Nah, memang akan muncul perkara-perkara yang benar-benar akan menguji kesabaran seorang anak yang memang ingin berbakti kepada orang tuanya. Tadi sudah bilang iya, sudah dijawab, ditanya lagi. Ngomong lagi. Lupa kalau tadi sudah ngomong 6 kali. Dan lupa kalau juga sudah dijawab tadi pertanyaannya 8 kali jawabannya lebih banyak. Nah. Sudah dijawab, ternyata tidak dengar. Mulai berkurang. Maka ketika barakallahu fikum kita mendapati sesuatu pada kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka masih ada, bersabarlah. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat yang paling ringan, la taqullahuma uff. Jangan katakan ah. Kalau yang seperti ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala larang, lalu bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Bagaimana dengan tindakan yang lebih kasar? yang bisa menyakiti hati kedua orang tua. Bersabarlah. Bersabarlah. Sebagaimana orang tua kita telah bersabar puluhan tahun di dalam memberikan semua apa yang kita minta. Merengek-rengek minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bahkan, sekali lagi kita katakan bahwa seorang anak masih sering bergantung kepada orang tuanya meskipun mereka telah berkeluarga, punya anak, punya istri. Nah. Namun ketika dia telah mapan, telah sukses, orang tuanya minta sedikit, Masya Allah. Sudah uring-uringan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedua orang tua memiliki hak atas diri kita agar kita berbakti, berbuat baik kepada mereka. Qaulan wa fi'lan, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dengan harta, demikian pula dengan badan. Apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu untuk melakukannya? Dengan ucapan, dengan perbuatan, harus. Kalau harta, ya tergantung kemampuan. Namun sekecil apapun itu, akan bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dahulu, ada seorang ayah yang mengambil sesuatu dari harta anaknya. Ternyata si anak kemudian melaporkan ayahnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa ayahnya telah mengambil sesuatu dari hartanya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Rasulullah menyatakan, anta wa maluka li abika. Kamu itu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Sebagaimana? Satu hari ditujukan pula pertanyaan kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ada seorang anak bertanya kepada beliau, wahai Syekh, ibuku terjadi percekcokan dengan istriku. Dalam kondisi ibuku menumpang di rumah kami. Bagaimana kira-kira, Syekh menyatakan, coba ulangi pertanyaanmu. Terjadi percekcokan antara istriku dengan ibuku. Dan ibuku ini menumpang di rumah kami. Coba ulang pertanyaanmu. Sampai 3 kali. Maka Syekh kemudian menyatakan, anta wa maluka li ummika. Kamu itu dan hartamu milik ibumu. Rumahmu juga demikian. Meskipun atas nama kamu. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak, terlebih anak laki-laki, maka orang tuanya punya hak. Bukan sekedar hak bakti dalam bentuk ucapan, pergaulan, na'am dengan penuh kesopanan. Tapi mereka punya hak harta atas anaknya. Maka hendaknya seorang anak benar-benar memperhatikan, menjamin kedua orang tuanya sebagaimana orang tuanya telah menjamin dia. Maka di sini juga perlu kita memberikan pemahaman, pembelajaran kepada istri-istri kita bahwa saya sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, meskipun engkau adalah istriku, tapi orang tuaku punya hak atas diriku. Dan aku punya kewajiban untuk merawat mereka. Tanamkan pemahaman seperti itu. Meskipun artinya tidak dilakukan dengan sikap arogansi. Terlalu terang-terangan. Tidak harus. Kalau seandainya seorang suami harus menyembunyikan sebagian penghasilannya, na'am barakallahu fikum, untuk diberikan kepada orang tuanya tidak ada masalah. Dan itu bagus. Istrinya tidak harus tahu. Nah, selama itu diberikan kepada ibunya. Merahasiakan beberapa penghasilannya untuk orang tuanya. Tidak ada masalah. Beda dengan anak perempuan. Kalau dia bersuami, maka hak suaminya lebih besar dibandingkan hak kedua orang tuanya. Dan di sini sangat penting untuk mencari seorang suami yang memang juga saleh. Yang tidak sewenang-wenang meskipun merasa hak dia lebih besar atas istrinya dibandingkan hak kedua orang tuanya. Nah, tidakkah kita berangan-angan dan ingin menjadi menantu idaman? Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan berbagai penjelasan-penjelasan yang kita sebutkan menunjukkan secara tuntutan fitrah dan akal sehat dan syariat datang menerangkan itu, maka kewajiban bagi setiap kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana pula seorang anak hendaknya berusaha melaksanakan perintah kedua orang tuanya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam perkara yang tidak memberikan kemudaratan kepada anak. Nah, dia atau mereka berdua memerintahkan kita dengan sebuah perintah yang kalau kita laksanakan perintah itu tidak ada mudaratnya kepada kita. Baik dari sisi mudarat agama ataupun dari sisi mudarat dunia. Tidak ada masalah. Maka hendaknya seorang anak menunaikan perintah orang tuanya. Demikian pula hendaknya berucap dan berkata yang lembut kepada mereka. Menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Kalau menampakkan wajah yang ceria kepada sesama muslim, ini dituntut. Dan itu bagian dari sedekah. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tabassumuka fi wajhi akhika laka biha sadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Lalu bagaimana dengan orang tua? Secara umum prinsipnya bahwa memasukkan dan menanamkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim, ini bernilai sedekah dan diganjar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memasukkan rasa kegembiraan, rasa senang. Dengan sekedar bertanya kabar. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Senang. Dibandingkan diam-diaman tidak dapat apa-apa. Apalagi sudah muka cemberut. Demikian pula hendaknya seorang anak. Taqumu bi khidmatihima. Alal wajhil la'iq. Berbakti, merawat, membantu. Dengan apa yang sesuai. Untuk dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Di saat mereka tua, di saat mereka sakit. Di saat mereka sudah semakin lemah. Karena kelak kita akan menduduki posisi mereka. Kalau Allah berikan umur panjang. Kalau Allah berikan kita umur panjang, kita akan merasakan kondisi yang sama. Badan sudah semakin lemah. Kekuatan fisik berkurang. Penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, ingatan berkurang, juga sama. Kita akan menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi buyut. Nah. Dan dalam kondisi seperti ini, kita sangat berangan-angan agar anak kita berbakti kepada kita. Berangan-angan luar biasa. Namun, barakallahu fikum, ada faedah yang sering kita ulang-ulang bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau dulu di saat kedua orang tua kita berada di sisi kita, atau salah satu dari keduanya, si anak benar-benar berbakti dengan bakti yang baik, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia bakti dari anak-anaknya. Dan kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka di kemudian hari Allah akan menjadikan anaknya durhaka kepadanya. Na'udzubillah. Sebagaimana pula dikatakan, kaifa tadinu tudanu. Bagaimana engkau memberikan pinjaman yang baik kepada seseorang tatkala dia butuh. Maka di suatu waktu tatkala kita butuh, kita pun akan diberikan pinjaman yang semisal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh kedua orang tua memiliki martabat dan hak yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hak kedua orang tua setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meletakkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah tauhid kepada Allah. Allah katakan, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah, tauhidkan Allah. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Demikian pula ayat yang telah kita sebutkan, aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, kepadakulah tempat kembali kembali kalian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan bakti kepada kedua orang tua ini didahulukan dibandingkan al-jihad fi sabilillah. Dibandingkan jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Maka Rasulullah menyatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Qultu, kemudian aku berkata, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Kalau kita lihat secara susunan, beliau bertanya dengan pertanyaan "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi? Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, na'am, kalimat ini memberikan faedah tertib, urutan. Maka yang paling utama, yang paling Allah cintai adalah salat tepat waktu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah birrul walidain, baru kemudian disebutkan al-jihad fi sabilillah. Na'am. Sebagaimana ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi ingin berjihad fi sabilillah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah orang tuamu masih hidup?" "Masih ada ya Rasul." Maka Rasulullah menyatakan kepadanya, "Idhhab ilaihima fajahid." Pulanglah. Jihad kepada kedua orang tuamu. Jihad kepada kedua orang tuamu. Maka subhanallah, kalau kita menimbang tentang diantara syarat jihad adalah adanya izin orang tua, kira-kira bagaimana dengan mereka-mereka yang ingin pergi berjihad, katanya kemana, ke Suriah atau kemana, dalam kondisi orang tua mereka menangis-nangis. Lalu jihad apa lagi yang mereka katakan sebagai jihad? Kalau kemudian jihadnya adalah dengan memenggal leher kedua orang tuanya. Wadah dilakukan di bulan Ramadan. Nah, mengaku diri mujahid. Padahal mereka adalah mujahad. Nah, mujahad, bukan mujahad. Mujahad. Para perusak. Yang Rasulullah saja pemuda ingin daftar jihad, suruh pulang. Idhab ilaihi ma fajahid, jihad kepada orang tuamu. Sebagaimana seorang pemuda juga datang kepada Nabi, yang ternyata kedua orang tuanya menangis-nangis, mengharapkan anaknya tetap bersama mereka. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, pulanglah. Buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bakti kepada kedua orang tua lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah. Bahkan ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua. Antum bisa bayangkan pula bagaimana seorang pemuda yang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, yang dia menggendong ibunya. Dia menyatakan bahwasanya, "Aku ini sudah seperti binatang tunggangan bagi ibuku." Naam. Digendong oleh dia. Dalam melakukan tawaf. Lalu ia bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Apakah aku telah membalas kebaikan ibuku dengan apa yang sudah aku lakukan ini? Maka Abdullah Ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan tidak sama sekali. Meskipun hanya satu tetes cairan yang keluar di saat ia melahirkanmu. Satu tetes saja tidak, apalagi semuanya. Meskipun dia sudah menjadikan dirinya bagaikan binatang tunggangan bagi ibunya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga siapapun di antara kita yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, maka benar-benar manfaatkan kesempatan ini untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, yang dipanjatkan Jibril alaihi salam dari tiga doa, yang salah satunya adalah sungguh merugi dan sengsara seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.